Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, binispuh sedaya ingkang kawula hormati, terutama dumateng kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih. Sing sakniki nggih sik nomor 27. Sing nyekel kitab monggo sampean buka pulpene cekelen. Monggo kita pirengaken sing saestu dengan hati yang konsentrasi. Ojo ngiling-ngiling apa-apa sing wis-wis, ben konsentrasine penuh datang kitab hikam supados angsal barokai kitab hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wonten ing pengaosan yang telah lalu kita telah diberitahu bahwa donya niku zahire adalah tipuan, bujukan. Batinnya adalah sesuatu yang bisa kita ambil iktibar. Jadi zahir batin niku ndak pate kenek jekik donya niku. Artinya kita harus pandai-pandai menjadi orang yang dapat menjaga jarak dengan dunia, menjaga jarak dengan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sapane wong, aifahia mongko utawi akwan atau mukawanat, hasanatu zahir iku bagus zahiri, qabihatul batini iku ala batini. Dadi krana bagus zahire ala batine, faman mongko utawi sapane wong nazara iku ningali sapa man ila zahiri maring zahire al mukawanat, wajada mongko nemu sapa man ing mukawanat halwatan, halwatan ingkang manis, nadrotan tur kang bagus, fayagtaru mongko kebujuk sapa man biha kelawan anane mukawanat, wayamilu lan condong sapa man ilaya maring mukawanat. Waman utawi sapane wong nadzara iku ningali sapa man ila batini maring batine mukawanat, wajada mongko nemu sapa man ing mukawanat jifatan ingkang koyok batang, kodhirotan kang giguaken, kang jijiaken, fayak tabiru mongko ngalap tulodo sopoman biha kelawan almukawanat, wayang kafulan nyegah sopoman anha saking almukawanat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kula ambek sampean lek ndelok donya, donya niku donya sing rupa napa mawon, sing rupa barang sing disenengi nafsu, zahire niku delokane apik. Men delok napa mawon lak zahire apik sampean. Delok montor anyar gres, zahire apik montor niku. Sopo ndak seneng mobil anyar? Duit sak gebok, seneng duit-duit. Sinten ndak seneng duit? Aku kepengin rowonge. Jarine wong sak niki sing ndak seneng duit iku mek malaikat lho, oleh ndak mangan. Lek liyane malaikat kuwabe seneng duit. Sing ndak seneng nang duit wong sing betul-betul uripe diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mboten seneng nang duit. Jenenge si urip nyampur-nyampur kali menungso niku rasane sing katene slamet teko donya angel. Nglakoni ngalor ngidul, tujuan utamae donya. Nglumpukno iki, nglumpukno iki, nglumpukno kanca, tujuan akhire donya. Lek ndak donya pangkat. Napa kok seneng nang donya? Ya krono api seneng. Apa kok seneng nang pangkat? Krono enak. Niku menungso. Wong lek pangkat niku iso ngatur wong. Lho ngatur wong itu adalah satu keindahan tersendiri lho, Pak. Dadi niki, waduh, duwe asisten. Duwe pembantu, duwe rakyat, duwe pendukung. Menungso niku lek akeh sing ndukung seneng. Dadi niki dadi wong dukur, dadi wong pangkat, seneng. Sopo ndak seneng? Dadi wong pangkat niku seneng. Jadi wong mulya niku seneng kate oleh bayaran gede. Tapi batin atau dalamnya itu semua, dalamnya itu semua jelek, jerone elek, jerone kotor. Zahire to api, Pak. Pangkat niku zahire sae, batine naudzubillah. Tapi nggih jelas ada nilai ibadah di dalamnya bagi orang yang mampu menjalankannya dengan baik. Tapi kalau orang tidak mampu menjalankannya dengan baik, waduh, dadi musibah sakeden-keden, wajuk macam-macam. Bagi orang yang bisa menjalankannya, menjalankan harta, menjalankan dunia, menjalankan pangkat dengan baik, bagus. Tapi yo tetap zahire apik jerone bosok. Nopo bosok? Yo batang niku wis. Lek wis jenenge batang, kalau manusia itu menyadari bahwa dunia itu batinnya adalah merupakan batang, maka dia akan menjaga jarak, ngati-ngati. Duduk kok dibuak mboten, tapi nyekeli donya niku mboten rapet-rapet. Wake Pak, sakniki wong sak dulur niku. Dulur metu toko bapak siji, metu toko konoane mbok siji. Dulure papat lanang-lanang bareng bapakne mati, caruk mergo urusan donya. Apa kok kalah karo donya, wong iku dulur sampean. Lho niki lho nandah nolek donya niku zahire apik dan kebaikan dunia ini untuk membujuk. Zahire donya niku kangge mbujuk kula kali panjenengan sedoyo. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Niku isine donya diuji kula mbek sampean niki nang Gusti Allah, diuji kelawan kelaparan, diuji kelawan keweden. Intine ana ndek donya. Lek wis karek kadung kepethuk nang donya, tetep donya iku ya dadi ujian pisan nang kula sampean. Zahire seneng pancene urusan donya niku. Nek ndi ana wong dak seneng wong ganteng, nek ndi ana wong dak seneng wong ayu, nek ndi ana wong dak seneng montor ngilap, nek ndi ana wong dak seneng rumah mewah, tapi di dalam rumah mewah jadi sing mangsak dulur iso tukaran mergo warisan. Dulure dibuak dhewe mentingno urusan donya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jarine Gusti Allah, tanda-tanda agama saya, ajarane ajaran agamaku iku ojo dijolno dhuwit, Cak. Sampean ojo mateni dulure mergo rebutan donya. Ndak oleh nang Gusti Allah dosa, Pak, dosa. Dan donya niku watake donya nang Gusti Allah pancen didadekno kaya ngoten. Pokok uang lek wis kumpul karo donya, lek mboten sadar bahwa dunia ini akan menimbulkan perpecahan, dunia ini akan menimbulkan permusuhan, otomatis kula ambek sampean tertipu ana ndek jero ni akhire dadi wong sing karat-karit mergo urusan donya. Kadung ketarik nang donya wis dak iso. Sampe kadang-kadang wong Madura niku muni, tretan kan oreng mon pesena bene, Cak. Jare bahasa Jawa nih, sing dulur iku lak wonge duwike duduk lho. Sampai tutuk sak monten muni niku. Wong muni ngoten niku saking cintai nang donya. Ndak cinta nang ajaran ni Gusti Allah, tapi cinta nang donya. Akhirnya donya niki mengalahkan segala-galanya. Padahal kula mbek sampean niki sadar, nyekel donya niki paling suwe nek 50 taun. Mari ngono sing nguasani ku anak. Lek wis sing nguasani anak kula mbek sampean niki dikai karen-karen. Iku nek si urip. Nek wis mati donya iku murni nyel apa jare anak. Lek anak ini ku ahli bagus, moko donya sing karen-karen tinggalane sampean niku digunakno nang dalan sing apik. Tapi lek anake elek, otomatis sampean ambek kula oleh kiriman dosa mergo kelakuan eleke anak kula ambek sampean kelawan donya sing dadi tirkah utawa tinggalan kula sampean kabeh. Dadi ndelok donya niku didelok teko zahire ya kudu ngati-ngati, didelok teko jerone ya kudu ngati-ngati. Karena mau tidak mau kula ambek sampean niku seneng nang donya kabeh wis. Ndak ana wong ndak seneng nang donya. Ngono wong kadang kemes suci, mesuci sok suci jare tiyang sakniki. Lek ngomong aduh, mandarmu kuangsal barokah nggih. Mandarmu go manfaat nggih. Mandarmu go sae nggih, tapi nang urusan nang donya jenenge menungso. Kabeh seneng nang donya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutakan. Fan nafsu, mongko utawi nafsu. Tanzuru iku ningali apa nafsu ila zahiri ghirratiha maring zahir panggenan bujukane donya. Maring zahire panggenan bujukane donya. Aizinatiha tegese pepaese akwan duduk donya mukawanat. Aizinatiha tegese pepaese mukawanat adh-dhahirati kang zahir tato sifate zina. Zina niku atof tafsir dateng zahiriha mboten mawon pun zahiri hirotiha patak taru mongko kabujuk apa nafsu biha kelawan mukawanat watahliku lan rusak apa lan ngerusak apa al mukawanat sohibaha ing wong kang andueni al mukawanat wal kolbu utawi ati yang zuru iku ningali apa kolep ila batini ibrotiha maring batini ngalap tulodone mukawanat maring batine kang nyebabaken iso ngalap tulodo maring mukawanat ngoten lengkapi makna niku panjane kitab ikam niki kitab sing indah dados lafate titik maknane be ai ila qobai iha tegese maring pira-pira olone mukawanat al batinati kang batin payak tabiru mongko ngalap tulodo apa kolep miha kelawan al mukawanat wa yaslamu salima yaslamu mimba bi'ali maya'lamu wa yaslamu lan selamat apa kolep min syariha saking olone mukawanat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, ndek donya niku ndek jerone awak kula sampean niki ana kepolo, yang kepolo ini ada dua versi. Wah, ini ana pimpinan ganda niki, pengurus ganda. Ndek jero awak kula sampean niki ana pengurus ganda. Dewan pengurus pusat gandanya yang pertama namanya nafsu, yang kedua namanya kolbu. Bahasane loro-loro niki padha ati. Nafsu niku yo ati, kolbu niku nggih ati. Lalek nafsu niki tanzuru ila zahiri ghirratiha. Memandang dunia itu dari segi zahirnya saja. Krono zahire donya niku apik, maka nafsu kita ini terbujuk oleh dunia itu tadi. Terbujuk dengan keindahan dunia. Aizinatiha zahirati, melihat kepada zahirnya dunia yang menjadi hiasan yang indah. Akhirnya tertipu. Lek wis tertipu, wong sing duwe donya niku iso rusak kelakuane. Niki yang pertama. Lek ati, wal qalbu yang zuru ila batini ibratiha. Lek ati niki ndelok nang donya saking batini. Lelek wis didelok saking batini diawasi. Lek wis diawasi koyok-koyok membahayakan maka akan diambil contoh. Koyok dene dawuhe Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ariftu syarra la li syarri. Aku mengetahui barang yang jelek bukan untuk saya lakukan satu kejelekan itu tadi. Tapi kulo ngerti nang barang elek iku tujuane kangge tak doi. Takon-takon ilmune maling. Duduk kepingin dadi maling, tapi kepingin weruh pengapesane maling. Takon-takon liku-liku kehidupane arek-arek sing biasa rodok nakal. Kenapa kamu kok bisa menjadi anak nakal ada di sini? Sampai sampean menjadi orang-orang yang menjual harga diri seperti ini apa asale? Oh kulo krono putus asa. Oh kulo niki krono ditekan wong tuwa. Oh kulo niki krono tertekan oleh kehidupan, kepepet kangge mangan dan seterusnya. Ingin mengetahui ceritane arek-arek nakal koyok niki-niki bukan diri kita ingin melakukan sesuatu hal yang sama, tetapi ingin mengetahui celah-celah daripada kehidupan mereka. Kalau kita sudah mampu mengetahui hal yang itu, kita berusaha untuk masuk dalam kehidupan mereka. Kita coba memasukkan sebuah masukan, ajaran, pengaruh wonten di atine. Bodoh tiang urusan dunyo, melbu nang jerone dunyo niku kepingin weruh. Opo ae isine dunyo iku? Coba pun jenengan lek nyekeli urusan dunyo niku sampean grayahi jerone. Aku nang duwe iki opo kok seneng? Oh krono duwe iki kena gawe mangan, apik. aku nang duwe iki apa kok seneng? Oh kenek ana kenek digawe bangun omah. Nek wis bangun omah kenek digawe sembahyang, kenek digawe nyimpan barang, kenek digawe tempat istirahat, kenek digawe adus, kenek digawe kumpul karo anak, kumpul karo bojo, bagus. Selebihnya dari itu, duwe aku seneng nang duwe. Duweku diakali wong. Aku kok pegel. Lek wis pegel aku iso ngepuk nang wong iki. Lho niki. Hal-hal yang melewati seperti ini tentang urusan dunia panjenengan kali kula kudu mikir bahwa dunia niki sing nyebabno kula kali sampean ngeten. Hanya karena urusan dunia kadang-kadang konco karo konco ndak rukun ngeroso iri, koncone melejit, daunnya sedang naik, usahane belancar, duwe CV-CV-ne lancar, duwe pabrik-pabrik uhi lancar. Konco sing ndak duwe apa-apa atine apa? Saiki ngono biyen po jrangkong iku. Dek loro ati nang kanca sing dilorono atine niku mergo materi. Ha iki dadi kiai gedhe, alor ngidul pidhato ngene, kaya-kaya awake ndanok salah. Awake loro ati niku urusan donya yang mereka ukur kalau sudah menjadi orang yang terkenal, dia sering diundang orang, akhirnya sering oleh duit. Duit dadi lan senengi awak niku sing dadi ukurane lorone ati krana nang ndik donya. Dadi donya niku sing didelok jerone, aja didelok jabone. Orang punya mobil, aja didelok motor zahire, delok enteko apa tujuannya mobil ini. Lawan duwe mobil, orang itu transportasi untuk kebaikan. Kenek bagus. Kenek digawe ziarah bagus. Kenek digawe ngeterno dulur sing perlu sip. Tapi lek di mobil kenek digawe temuan, jadian, tempat perselingkuhan, mobil goyang, barang niki. Lho niki sing perlu dicermati untuk kita. Sampean awas sih sing koyok ngeten-ngeten niki. Jenengan angen-angen sing koyok ngeten niki. Difikirkan dengan baik. Diangen-angen kanthi sing saestu. Nek ndak diangen-angen kula mbek sampean lho mari ndelok zahire tok, lek wis ndelok zahire tok tertipu. Acur-acur. Wal kolbu lek ati ndelok ini kunang batine. Lek nafsu ndelok nang zahire. Dadi kula mbek sampean ndek jero ati niki sing menang ati apa nafsu? Lek sing menang niku nafsu moko ndelok donya niku zahire. Lek sing menang ati ndelok donya niku ditelok batine. Wong ibadah, lek sik tingkat ibadah mboten nonton persaingan. Tapi kalau sudah menengok urusan donya persaingan ketat. Fastabiqul khairat itu bagus. Tapi ketika fastabiqul khairat itu sudah ada lirian gandengan karo donya, niki sing elek niki. Persaingan ketat hanya krono urusan donya. Lek urusan ibadah sing katene pinten-pinaten iku rasane kaya abot. Tapi lepun urusan dunia, paten pinaten itu dianggap dihargai oleh negara. Padahal urusan agama, urusan kebagusan, kula mbek sampean ya kudu serius menangani. Dengan dasar apapun. Lek kula sampean iki ndak serius nangani kebagusan, kita tetap dianggap lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas nama keras nang urusan dunia niku duduk keras moro kita niku nyerbu saenak-enake ngoten ya mboten. Terutama kula ambek panjenengan urip wonten ndek negara sing negara niki wis ana hukum yang diatur dengan undang-undang dan undang-undang ini diterbitkan oleh orang-orang yang dulu memprakarsai kemerdekaan Indonesia. Mereka itu mengorbankan nyawa, harta, kehormatan dan lain sebagainya. Sementara kula ambek sampean urip sik kait wingi yang kita enggak bisa untuk menghargai mereka, justru sok pinter. Padahal teng kitab sampun diatur dengan lengkap bagaimana kita mengedepankan keinginan kita, urusan agomo, kita hidup di mana, yang harus dipakai itu undang-undangnya siapa. Mboten nglarang panjenengan kajeng yo nopo amar ma'ruf nahi mungkar monggo. Wong teng Al-Qur'an niku dihikayakan dening critane Luqman dhateng putrane, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar. Jarene Lukman mesen datang yugane, dirikan sholat, perintahkan orang lain untuk melaksanakan kebaikan, larang mereka dari melakukan kejelekan dan kemungkaran. Diperintah no, tapi itu kan ada caranya. Mboten asal grutas-grutus no, mbak oleh. Yang jarit yang Indonesia ini ku dikenal dengan nama main hakim sendiri, enggak boleh. Apa maning singkatnya enggak jeneng ini ku kadang-kadang wong jopo duduk asli wong Indonesia. Indonesia ini ada yang mendirikan dulu, Cak. duduk tek pean tok. Nah krono Indonesia itu yang mendirikan orang banyak, sampean ya kudu ngangen-ngangen. Ngeten lho. Sampean akan bekerja bagaimana caranya? Dengan siapa kita harus hidup? Ngeten. Kabeh kok muncul-muncul ini urusan donya, sampean delok. Urusan donya niku. Lek duduk yang pelaku di lapangan, mungkin yang menyuruh di atas urusan donya. Cing cilik mboten ngeroso lek diadu domba, karepe cekne ndak unjuk rasa oleh bensin munda. Ningsor diobok-obok bisa jadi. Lha apa sampean gelem urusan niku? Ojo wis lewat jalur yang sebenarnya. Kita punya konco-konco di DPR. Kita punya konco-konco di eksekutif dan lain sebagainya. Minta tolong kepada mereka saja. Ini mereka ndak gelem ngelakon, ya mereka saja kita tekan. Yok nopo carane kita menekan mereka? Mila kula njaluk tolong nang konco-konco sing ono di legislatif utawa eksekutif, mandar muka panjenengan dados tiyang sing sae. Betul-betul memikirkan nasibnya, perutnya rakyat, bukan perutnya sendiri saja, dan bukan perut keluarga dan sanak kerabatnya saja. Kepentingan orang banyak yang harus kita pikirkan. Lan ugi kelawan nopo ingkang kula terangaken mandar muka kula kali panjenengan dadi wong sing atine menang, duduk nafsune. Lek wis atine menang, api, lek nafsune menang, elek ngoten mawon. Monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. In arata lamun ngarepaken sapa sira ayakuna ing yento ono sapa sira ayakuna ing yento ono laka iku iku kadhe sira khabarnya muqaddam niki khabar yakunu laka iku kadhe sira apa izun kemuliaan layafna kang ora sirna apa izun di antas tagnia kelawan yento semugih sapa sira anjamiil asbab saking sekabiane pira-pira sebab semoga ini biwujudi musabbibiha kelawan wujute zat kang nyebabakan ing asbab lianna ukrono sak temeni musabib bakin iku zat kang tetep wayakunu mongko ono opo ta'aluku kagumantungi sirobi kelawan musabib ono iku izan dadi kemulianan layafna kang ora bakar sirno opo izan fala tasta izanna mongko ojo ngeroso mongko ojo amrih mulio siro ojo amrih mulio temen sobo siro bi izin kelawan kemulianan yafna kang bakal sirno opo izin bi antas tagnia kelawan yento amrih mulio siro kelawan yento amrih semuki siro biha kelawan asbab ma'al ghaib ma'al ghaibati gini fathah ma'al ghaibati sertani sirno an musabbibiha saking zat kang nyebabaken ing asbab sing fa'il sababa yusabbibu tasbiban tasbibatan tasbaban tisbaban musabbaban fahuwa musabbibun an musabbibiha saking zat kang nyebabaken ing asbab lianna krono sak temene asbab faniyatun iku kang sirno fayakunu mongko ono apa ta'allukuka oleh siro gumantungan biya kelawan asbab iku izan rupa kemulianan layap kokang ora ora bisa tetep apa izun balya zulu balik bisa ilang apa izun bisa walia kelawan ilangi asbab dawuni kemusonep in arota ayakuna laka izun layafna lek sampean kepingin duwe kemulianan kepingin duwe pangkat sing ndak iso ilang ya, okay. Lek sampean kepingin duwe pangkat sing pangkate niku iso tetep fala tasta'izan nabi izin yafna mongko sampean ojo ngeroso bongo ojo ngeroso luhur kelawan keluhuran sing bakal sirno lek sampean kepingin duwe jabatan sing ndak entek sampean kepingin dadi wong mulya sing mulyane ndak entek ojo sampean ngeroso bangga ojo gumantungan kelawan pangkat sing hanya sesaat. Wong pangkat hanya sesaat digodak sampai mengorbankan seluruhnya. Keliru. Sampean lek kepingin dadi wong pangkat sing temenan, sampean kudu istighna rumoso sugih kelawan anane zat sing dadekno pangkate sampean. Sampean dadi wong pangkat, jangan bangga dengan kepangkatannya. Banggakanlah Allah yang memberi pangkat sampean. Sampean duwe kekayaan, jangan kekayaannya yang diandalkan. Mari kita mengandalkan Allah yang memberikan kekayaan kepada kita. Sampean duwe kepandaian, jangan kepandaian yang kita andalkan, tetapi kita harus mengandalkan Allah yang telah memberikan kepandaian itu kepada kita. Lulek sampean niki wis ngendelno Gusti Allah, kekayaannya Allah itu tidak pernah sirna. Kekayaannya Allah itu enggak pernah habis. Ya sampean lek nyendene nang Gusti Allah, lho, enak terus sampean. Lek nyendene nang menungso, aduh Pak, kesel nyendene nang menungso niku. Menungso niku lek si apik nang sampean apik. Lek wis sampean duwe cacat, dianggap elek sampean. Menungso niku lek sik sae nang sampean iso sae. Tapi lek sampean tahu catu terus dak dilarakno sampean. Lek Gusti Allah mboten koyok ngoten. Sampean duwe kekayaan, alhamdulillah Allah telah memberi saya. Jangan kekayaannya yang dianggap. Gusti Allah lho sing ngekei niku lho sampean banggano. Sampean dikei ilmu, jangan ilmunya yang diandalkan, Pak. Lek wong ngendelno ilmune sombong. Lek wong ngendelno kepangkatane sombong. Koyok-koyok ndik donya iku ndak wong pinter kecuali awake tok. Lek wong ngandalno kemampuane tok maka dia akan menjadi orang yang sombong, seakan-akan di dunia ini enggak ada orang yang mampu kecuali awake. Ndak ana wong apik kecuali awake, polahe sing turunane niki, polahe sing keluargane niki, polahe sing pengalamane ngeten. Wong ngomong ngoten niku krana awake niku ndak weruh, lek sing ndadekno awake ngoten niku Gusti Allah. Sedangkan semua kekayaan, semua pangkat, semua harta yang diberikan oleh Allah itu akan sirna. Lho lek wis kekayaan itu habis, apa yang akan kita banggakan? Ndak ana. Tapi lek sampean bongo nang Gusti Allah sing ngekeki kekayaan kita, kekayaannya habis, kita tetap punya Tuhan. Lek sampean bongo nang Gusti Allah yang meri pangkatan kita, ketika pangkat itu lepas dari kita, kita enggak kecewa karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ndak loro hati masih pangkate ilang. Ndak stres masih pangkate ilang. Ndak edan masih pangkate ilang. Opo oh, krono sampean ndak nyenden nang pangkat niku. Sampean nyenden nang Gusti Allah sing ngekei pangkat niku. Bongo, polai cidak karo nang wong pangkat. Wong barangan uwong kok digawe bangga-banggaan. Ojo bongo, manusia itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau sampean ingin bangga karena dekat orang yang pangkat, maka banggalah dengan Allah yang menjadikan kedekatan kita dengan mereka. Nek sampean bangke pingin bangga krono cedek nang wong sugi, jangan bangga dengan kedekatan kita dengan orang yang kaya itu. Tapi kita harus bangga dengan Allah yang menjadikan kita dekat dengan orang yang kaya. Kabeh ini ku Gusti Allah. Lek sampean bongo nang Gusti Allah, Allah gak akan sirna dari kehidupan kita. Jangankan pada saat kita hidup di dunia, mati yo ae kula mbek sampean sik kumpul karo Gusti Allah. Nek donya sampean kepethuk Gusti Allah. Melarat sampean kepethuk Gusti Allah. Sugih sampean kepethuk Gusti Allah. Susah kepethuk Allah. Bingung kepada Allah, seneng kepada Allah, mati kepada Allah, di swarga kepada Allah, di neraka kepada Allah, lek kepethuk terus. Lek Allah saken nang sampean masih mlebu nang neraka adem. Lek sampean ndak seneng nang Gusti Allah masih mlebu nang swarga panas. Krono sing duwe kabeh niku Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu mandhar muka napa ingkang kula terangaken dados manfaat kangge kula panjenengan mbok menawi wonten wicanten kula sing kirang sekeco, para kiai, para kanca-kanca sedaya, kula njaluk sepuro sing akeh. Lek apik mandan muga wonten manfaate, kula ambek sampean mandan muga iso ngelakoni. Sakmenten ingkang kula aturake, salalu putih nyun aku impun pangapunten, hadanallahu wa iyyakum, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.